الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فما اجتمعت مونغو orang kumpul apa hadihil ma'ani ikilah biro-biro makna. Nanti makna tadi yaitu zikir Allah bikal bin hadirin wa adabin wafirin wa ikbalin sodikin lisahsin marang awa-awaan illa ku syifa kejabati buka sopoh sahsin bil malakuti kelawan alam malakut alam batin al-a'la kang luhur watola'at selan melihat watola'at selan melihat apa ruhuhu ruhi sahsin haqa'iqul alami ing biro-biro hakikati alam haqa'iqul alami ing biro-biro hakikati alam al-aswa al-aswa kang bersih wa syahadat lan nyekseni apa ainu sirrihi apa mata atine sahsin apa ainu sirrihi apa mata atine sahsin al jamala ing keindahan al aqdasa kang suci al jamala ing keindahan al aqdasa kang suci al asma kang luhur. Lagi persis bahasane karo Imam Ghazali. Kala memang beliau Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad orang yang sangat cinta pada Imam Ghazali. Jadi kalau orang zikir ya, zikir khusyuk adabi sempurna, dia dikasih muka syafah kali Allah Ta'ala, ruhnya bisa melihat hakikat alam semesta. Lah niki nanti yang menjadikan waliullah niku bertingkah aneh-aneh, tidak sesuai dengan pandangan umumannya seseorang. Karena wali bisa melihat hakikat sesuatu, sehingga kadang para aulia niku bermuamalah dengan alam semesta itu melihat hakikati. Lan kadang hakikati itu sangat bertolak belakang dengan dohir, yang mana dohir itu biasanya menjadi pandangan kebanyakan orang. Sehingga nanti para wali kadang tingkai aneh-aneh. Dan karena dia tahu hakikati perkara, lah kita melihat dohiri perkara. Lah ngoten niku. Kala dia bisa melihat hakikat sesuatu, ngoten lho ya. Kala uniki sing apa menjadikan para wali kadang aneh-aneh ya kados kaya ngoten niku. Lah nek saged melihat hakikate alam semesta, maka para wali niku mboten seneng terhadap dunia niku. Mergane nek ketok ya apa hakikate dunia niku saged semerap. Oh niki. Kala wal takun nggih kedah tenanan dikire, kedah istiqomah dikire, kedah kathah dikire, kedah adabi dilakoni. Kedah ngoten, nek mboten ngoten nggih mboten angsal faedah sing kados kaya ngeten iki. Sing sampai muka syafah ya, ruhnya bisa jawalah, bisa berjalan-jalan melihat alam semesta. Kalau versi Imam Ghazali bisa bertemu dengan ruh-ruh yang suci, bisa bertemu nih. Ruh-ruh yang lain bisa bertemu dengan ruh para ulama, para inda akhirih bisa nih. Kala wah ini jadi sama Laura mungkin. Memang apa namanya masalah toriqoh, masalah muka syafah itu tidak bisa diterangkan. Dan ini diakui oleh ulama-ulama. Tidak bisa diterangkan dengan kata-kata, bisanya jenengan masuk udhul, masuk wadhub dan rasakan sendiri. Kala wal takun ayyuhal murid wal takun lan pece ono sopo siro ayyuhal muridu he eling-eling murid iku muktiron iku wong kang ngekeh-ngekeh no iku muktiron iku wong kang ngekeh-ngekeh no minat tafakuri saking mikir-mikir wa huwa uti tafakur iku ala thalathati aqsamin tetep ingatasi telu biro-biro dumduman. Tafakur satu masa, satu waktu itu lebih baik daripada ibadah kalau enggak keliru 1000 tahun atau apa gitu. Nggih. Luwih apik apa namanya tafakur, luwih utama tafakur daripada napa salat. Ngoten niku. Mergane tafakur ini ibadah yang sifatnya qalbiyah, nek salat ibadah badaniyah. Dadi paling utama ibadah badaniyah salat. Paling utama ibadah qalbiyah adalah tafakur. Qala ala thalathati aqsam. Tafakkurun utawi salah satu aqsam iku tafakkurun iku tafakkur fi ajaibil kudrati ing dalem pira-pira keajaibane kekuasaane Allah. Wa badai il mamlakati lan pira-pira indae kerajaane Allah. As-samawiyati kang bangsa langit, wal ardiyati lan bangsa bumi. Wa samaratuhu utawi buahe tafakkur fi ajaibil qudrah iku al ma'rifatu iku ma'rifat billahi kelawan Allah. Jadi nek tafakkur wonten tiga. Pertama tafakkur merenungkan keindahan ciptaan Allah yang ada di langit dan bumi. Ini bisa menghasilkan ma'rifat kepada Allah. Memang ma'rifat niku thoriqoe kali. Iso ma'rifat niku kali. Pertama jenengan melalui as-sam'u wa naqlu. Nggih. Mendengar dan nukil dari para ulama, ulama dari ulama dari ulama sampai sahabat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Allah taala. Itu salah satu cara kita saged makrifat kepada Allah. Nomor kali bi tafakkur. Tafakkur fi makhluqatillah wa masnuatillah. Ngoten. Kala makane penting tafakkur niku. Nek mari salat nek iso ya ana 1 menit 2 menit untuk tafakkur. Kala ben kita semerap sapa sajatose awake dhewe, sapa sajatose Allah taala. Lah wong terus sebagian ulama man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Weruh awake dhewe ae lho iso weruh Allah. Apalagi kok weruh alam semesta yang sifatnya makro kan ya, begitu besar semacam ini. Iso malah lebih menjadikan orang makrifat kepada Allah taala. Wa tafakkurun lan tafakkur fil alahi ing dalam piro-piro nikmat wa ni'ami lan tegesi piro-piro nikmat wa natijatuhu utawi buai utawi buai tafakkur fil ala wa ni'am iku al-mahabbatu iku mencintai lillahi marang Allah, iku al-mahabbatu mencintai lillahi marang Allah. Dan nek kepingin cinta Allah maka kita harus merenungkan nikmat-nikmat Allah. Sampai delok nikmati mawon Allah yang telah berikan pada kita. Yang paling asasi adalah nikmat hidup. Yang kedua adalah nikmat iman. Kita tanpa minta iman dikasih iman, alhamdulillah. Kita ingat kan? Niku pun jenengan pasti syukur kepada Allah taala. Alhamdulillah. Kita dikasih walaupun kita enggak minta. Lah wong niku jane seneng pada wong sing berbuat baik kepada dia. Itu sudah teorinya. Dadi al insan abdul ihsan niku ngoten. Lah kalau kepingin cinta kepada Allah maka kita harus merenungkan pemberian Allah kepada kita. Wong kita enggak minta kok dikiai karo Allah. Maka itu kita akan sangat mencintai Allah nantinya. Wa tafakkurun lan tafakkur fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Wa ahwalil khalqi lan biro-biro tingkai makhluk fihima ing dalem dunya lan akhirat. Ya Allah. Wa faidatuhu utai faidai tafakkur fid dunya wal akhirat iku al-i'radu berpaling anid dunya saking dunya. Wal iqbalu lan menghadap alal ukhra ing atase akhirat. Anid dunya wal iqbal alal ukhra. Ngaten. Hatim al-Asom tafakkur dia melihat alam semesta ini, dia melihat dunia ini. Dilihat dunia itu katanya setiap orang itu pasti punya kekasih, katanya Hatim al-Asom ya. Kekasihnya pasti punya setiap orang itu. Setiap orang pasti punya kekasih. Nah, kadang kekasihnya itu berupa komputer, berupa HP, berupa buku, berupa apa yang dibawa kemana-mana. Dan saya lihat katanya Hatim, kekasihnya itu tidak ada yang bisa menemani dia di alam kubur. Tidak ada yang bisa menemani dia di alam kubur. Maksimal menemani dia di pinggir kuburan. Istrinya, anaknya, walaupun paling dicintai, tidak ada yang mau masuk ke kuburan, katanya Hatim. Karena itulah katanya Hatim, saya tidak mencintai kecuali teman yang bisa menjadikan saya nanti enak di kuburan, santai di kuburan, yaitu amal sing soleh saya jadikan teman. Orang-orang gak saya cintai sudah, katanya. Lain-lain gak saya cintai, karena mereka pasti akan meninggalkan saya nek saya mati. Sopo mawon nih. Kala gak ero gelem bareng sak kuburan. Kan ngoten iki ora ono nih. Kala wa ahwalil khalqi fihima. Jadi tinggal yang golek maneng lah kan ngoten biasa umum. Gak ono sing setia ini sampai sak kuburan ngoten niku. Wah nek jenengan mati kula mati pisan mawon. Gayae niku. Kan harus ditinggal ya beda bisa. Wa faidatuhu al-i'rad. Nah, makane Hatim al-Asom kados kaya ngoten semerap keadaan dunyo niki, semerap keadaan akhirat terus bundi, makane berpaling dari dunia menghadap akhirat. Wa kasyarahna lan teman-teman nyarai sapa ingsun syai'an ing suwiji-wiji min majaril fikri kang saking pira-pira nggon mlakune perenungan pemikiran wa samaratihi lan buahi fikir fi risalatil muawanati ing dalam risalah muawanah. Ini yang terkenal kitab beliau ini di Salam Muawanah Nasoihuddiniyah ini yang terkenal. Falyatlubhu mongko becik nubrih ing risalatil muawanah sopoman wong aradahu kang ngarepaken sopoman ing risalatul muawanah. Sopoman wong aradahu kang ngarepaken sopoman ing risalatul muawanah. Nah pun ini. Jadi fasal yang sudah kita baca ini menganjurkan kepada santri ini gak ada wiritan khusus, ojo sampai gak ada wiritan. Kudu duwe wiritan ai nauun min anwa'il aurat, harus punya. Baik itu sholat, tafakur, Quran ataupun zikir-zikir tertentu. Kalau kita lihat waliullah niku gak lepas dari zikir. Mbah Hamid Pasuruan sebelum jadi wali niku zikir terus, gak pernah gak zikir. Ibadah terus, gak pernah gak ibadah. Kayak Haji Hasan Abdillah niku adik iparipun. Adik ipar. Lah itu juga mondok di sana. Waktu itu kepingin sowan ke Mbah Hamid, kepingin matur sesuatu ya ngomong kakaknya sendiri. Masuk ke rumah, ke kamar, dilihat sholat. Ditunggu. Masuk lagi dilihat baca Quran. Ditunggu lagi, lihat lagi, dilihat ternyata masih zikir. Ngoten niku Mbah Hamid. Apalagi dulu ketika belum terkenal jadi wali, Mbah Hamid niku zikir terus kepada Allah Ta'ala. Sampai-sampai nek ana tamu Mbah Hamid mboten remen. Dawuhe nek ana tamu azab ngoten niku. Siksa iki, siksa. Ya Allah. Pas sampai kowe ten mergane apa? Ini menjauhkan dia dari wiritannya. Menjauhkan Mbah Hamid dari napa? Ibadahi. Makane azab ngoten. Ayo. Itu kayak ngoten iki. Dadi gak moro-moro wali tiban istilah Gus Muslim. Mbah Hamid itu duduk wali tiban, tapi wali yang berproses. Duduk moro ujuk-ujuk jadi wali, boten ono prosesi. Nek wali tiban niku ya mbuh kontroversial biasanya. Ono sing ngarani ya, ono sing ngarani ora kan ngoten. Tapi Mbah Hamid muttafaq alaih. Kala wiritan iki kados kaya ngoten. Wiritan terus. Sampeyan nek nang pondok Salafiyah Pasuruan niku, wiritan terus niku. Oh, wadah wiritan. Tahajud wajib jam 09.00 wis kudu turu ngoten. Walaupun iki nggih dadi kudu enggak ada wiritan, tembundi-bundi mesti ana wiritane. Al-Habib Abdullah niki sing ngaran kitab niki enggak ada wiritan kata, termasuk wiritane Wirdul Latif. Sing terkenal adalah Rotibul Hadda niku terkenal. Hizib Nasr enggak ada beliau. Hizib Nasr karangane Habib Abdullah niki enggak ada. Nek Hizib Nasr sing terkenal niku karangane ya Allah, saya sinten. Abul Hasan Asyadili sing terkenal. Sing Hizib Nasr sing terkenal niku ya yang bisa untuk mengalahkan musuh. Ya karangan Abul Hasan Asyadili, nek sing karangane beliau niki ya wong beliau niki orangnya halus ya. Jadi cara ngalahin nek musuh niku dengan pengalahan yang begitu halus, enggak terasa orang geblak. Jadi enggak kuwereng kaya Hizib Nasr sing karangane Abul Hasan Asyadili niku kuwereng nek jenengan tingali luar biasa kereng ini. Faslun ai hadza faslun. Hizib Nasr niki amalane Mbah sinten? Purworejo niku. Badaifur ini wilayah ini Hizib Nasr. Makanya sopo sing lawan Badaifur gua rawon sing wani. Faslun ai hadza faslun. Wa idza anasta landing dalam nalikane weruh sapa sira. minafsika saking awak dhewe sira. Ayuhal muridu hi iling-iling murid. Waruh takasulan ing males. Anit to'ati saking piro-piro to'at. Watathakulan lan berat. Anil khairati saking piro-piro kebagusan. Piye fakudaha. Mongko nuntuno sopo siro ing nafsika. Fakudaha mongko nuntuno sopo siro ing nafsika. Ilaiha marang to'at khairat. Dengan apa? Bizimamir roja'i kelawan kendali roja'. Zimam niku kendali, kendali kuda sama. Bizimamir roja'i kelawan kendali rupane harapan. Jadi idofah bayaniyah istilahnya. Kelawan kendali, rupane kendali adalah harapan. Wahuwa utawi, wahuwa utawi fakutha ilaiha bizimamir roja'. Menggiringnya dengan apa namanya kendali yang berupa harapan iku antal guro iku yento nutur sopo siro laha marang nafsika nutur maing perkoro wa'ada kang janji sinten Allahu Allah bihi kelawan ma al-amilina ing biro-biro wong kang amal amal bito'atihi kelawan to'at Allah. Nyatani ma minal fauzi nyatani. Minal fauzi nyatani keselamatan ya. Fauz niku keberuntungan, keselamatan al-azimi kang agung. Wa na'imi lan nikmat al-muqimi kang langgeng. Wa rahmati lan rahmat wa ridwani lan ridho. Wal khuludi lan langgeng fi fasihil jinani jinan ya. Nah jinan niku jamake jannah. Nah jannah niku maknane ati. Dadi sing bener syifaul janan. Dudu syifaul jinan. Kitab niku lho. Dadi macane syifaul janan, aja syifaul jinan. Tombone surga nek syifaul jinan. Nek mosok surga ana penyakite kok ditambani. Fi fasihil jinani ing dalem ombone pira-pira surga. Fi fasihil jinani ing dalem ombone pira-pira surga. Wal izzi lan kemuliaan warifati lan keluhuran wasyarofi lan mulia wal makanati lan kedudukan indahu ing dalem sandingi Allah Subhanahu wa inda ibadih lan ing dalem sandingi kawulane Allah. Ngeten lho ya niki. Kalau kita malas cari ilmu misalnya, malas beribadah ya. Maka kita harus menuntun. Istilahnya seh ini sangat halus ya. Kita harus menuntun nafsu kita dengan menggunakan kendali berupa harapan ya, dan dituntun, bukan dipukul ya. Istilahnya itu. Dan ya, kitab lain kadang kereng. Beliau ini orangnya memang modelnya itu santun ya. Maka kita harus menuntun apa namanya nafsu kita dengan menggunakan bukan dengan menggunakan cemeti, apa ini namanya penjalin ya, pecut, enggak, tapi menggunakan ini zimam. Zimam itu kendali, kendali yang berupa harapan. Piye carane ngeten? Kalau kita malas opo-opo iku nek malas, carane kita harus menimbulkan semangat dalam hati. Bagaimana cara menimbulkan semangat dalam hati, harapan? Ya kita harus memikirkan apa yang kita peroleh dengan ketaatan itu nanti. Apa yang akan kita ambil manfaat dari ketaatan tersebut. Ya, baru nanti kita akan semangat. Kalau misalnya jenengan sekarang malas ya kerja umpamanya. Maka diiming-iming kowe nek kerja sak jam wae itu bayaran 50.000. Wah, langsung cancut tali wondo jenengan. Wong sak jam 50.000 24 jam lho sepiye? Kan gitu kan. Langan ngoten nih, wah langsung semangat ya dengan mereka nih ketok ada harapan dan yang ngasih harapan bisa dipercaya. Iya dah, apa mau sekarang saat ini jenengan diomongi karo apa bos jenengan, bos wis dipercaya. Untuk kamu ini untuk kamu saja. Kalau kau bekerja apa namanya 24 jam tanpa berhenti, ya 24 jam satu hari itu kau akan saya kasih bayaran 30 juta umpamanya. Wow, ya kerja tenan jenengan. Jenengan percaya kepada bosi. Lah sekarang itu yang janji sampean adalah Allah yang tidak pernah menyalahi janji. Dijanji untuk surga, untuk kekayaan, kemuliaan dunia akhirat nek gelem taat. Iya mangga nih. Dijanji sama Allah Taala. Mulya dunia akhirat, kekayaan dunia akhirat. Niku nek gelem taat. Tapi kok tetap malas? Lah ngoten niku piye? Maka kita harus tetap merenungkan. Nek direnungkan kemuliaan itu, nggih. Nek direnungkan kemuliaan itu kok tetap malas? Oh, ini ada yang keliru hatinya berarti. Ngoten niku. Setelah direnungkan inilah janji Allah nek kowe taat. Ini janji Allah nek kowe takwa. Bakal dikucurkan rahmat dari langit dan dari bumi. Rizki ora usah golek teko dhewe. Gampangane ngoten ya. Mulya Allah mulyakno manungsa ya mulyakno. Sampeyan delok para ulama sing dimulyakno itu krana ketaatane, mboten krana apane. Krana golek ilmune, krana dakwahe. Karena itulah dimulyakno. Nah, kalau kita sudah memikirkan hal itu semangat fahwa dohir. Tapi nek gak semangat yang perlu dikoreksi hatinya. Ono apa hatiku iki? Terhadap janjine Allah kok tidak bisa merespon. Ngoten lho ya. Terhadap ancaman Allah kok tidak bisa merespon. Oh berarti hatinya yang keliru. Wa idza ahsasta. Lah ya, jenengan umpama sekarang. Ini termasuk salah satu metode Allah Taala ya memberikan apa motivasi kepada hambanya. Allah Taala ngerti nek kita kali kula jenengan sedanten niku mboten patek dong siapa Allah sejati ini. Sehingga kita mau ibadah kepada Allah itu kudu ada motif-motif tertentu yang mendorong dan itu sifatnya mahsusat kedai. Surga neraka kata supaya ngoten niku. Nggih, entuk dunya sing kata, entuk kemuliaan. Nah itu hal-hal yang memang dicintai manusia. Allah Taala faham. Karena itulah kadang Allah Taala dan Kanjeng Nabi sendiri menyemangati hamba-hambanya dan umat Kanjeng Nabi untuk taat dengan iming-iming kemuliaan dunia ya. Dan otomatis juga kemuliaan akhirat. Dan ini pintar ya Allah Ta'ala. Maka guru juga harus bisa demikian untuk menyemangati santrine, untuk menyemangati apa muride kudu ono istilahnya apa ya, hadiah ya ta? Nah, ada stimulus ya, yang bisa merangsang mereka untuk menjadi semangat beribadah, semangat deres. Mpomo saiki gampangane, ayo engko sing rong tahun iso dol tak umrohno. Wala. Kau apa harus semangat ya toh? Kayak ngoten niku. Kala wa inda ibadi, wis in lahir iki. Okay? Wa inda ahsasta lan ing dalem nalikane merasa sapa sira. Minafsika saking awak dhewe sira, mailan ing condong. Ilal mukhalafati marang piro-piro nulayani Allah. Awil tifatan utawa noleh ila sayyiati marang piro-piro keburukan farudaha mongko balekno sapa sira mongko balekno sapa sira ing nafsaka anha saking mukhalafat wasayyiat wis iki kereng saiki bisa util khaufi kelawan iya pecut rupane rasa takut pecut niku cambuk pisau til khaufi kelawan cambuk rupane rasa takut. Ngoten. Nek nafsune kepingin maksiat, kepingin ngelakoni keburukan, ojo ditolelir. Ya, bahasanya pakai faruddaha, mboten fakuddaha, tapi faruddaha. Maka inti harus segera mengembalikannya dengan menggunakan cambuk yang berupa rasa takut kepada Allah. Cambuk wis. Dadi mboten pakai zimam ta, tapi pakai cambuk. Kala wa huwa utawi. Wa huwa utawi, utawi ndi? Utawi iki balekno dengan menggunakan cambuk, iku antu dzakiroha, iku yen to ngelingno sapa sira. Iku yen to ngelingno sapa sira ing nafsaka. Wa ta'idho halan mituturi sapa sira ing nafsaka diilingno dituturi dinasehati bima kelawan perkara tawa'ada kang ngancam sinten Allah Allah tawa'ada kang ngancam sinten Allah Allah bihi kelawan ma ngancam man ing wong asahu kang durhakani sinten man ing Allah. Ancaman inti, ancaman iki minal hawani nyatani ino wal bawa wabali lan kerusakan wal khizyi lan kehinaan wan nakhali lan siksaan kala watertilan diusir saking rahmati Allah wal hirmani lan kehalang-halangi saking rahmati Allah wasrohori lan ino hina wal khusroni lan kerugian kala wal khusroni lan kerugian. Kalau kita ingin melakoni misalnya kemaksiatan, maka harus segera kita cambuk diri kita dengan menggunakan rasa takut. Piye carane? Ngeta, kita ilingo. Leh, mbane, sampean ngomong nang awake dhewe, he nafsu. Kowe kepingin saiki maksiat to? Ya, kepingin maksiat. Kowe harus iling terhadap ancamane Allah. Nek kowe maksiat, satu kali ngelakoni dosa, rezekimu didadekno angel karo Allah setunggal. Engkau wajahmu didadekno busem karo Allah. Nek wis wajahmu busem, burek, sapa sing kate gelem umpama ngoten. Situ nomor kali. Nomor telu, kowe engko nek nglakoni maksiat maneh, Allah Taala bakal nyiksa. Gak cuma nyiksa nang dunia tapi juga nyiksa nang akhirat. Nomor papa, kowe nek nglakoni maksiat wae, anakmu kok nurun awakmu. Piye nek keturunan ini nurun awakmu? Mosok kowe kepengin duwe keturunan sing elek pisan kaya awakmu lha kan. Niku nanti kaya ngoten, maka kita harus kasih pengertian itu yang namanya nafsu. Ya Allah, tapi sulit memang ya wong jenenge nafsu. Walaupun kita kasih ancaman-ancaman, itu kadang walaupun diancam tetap wae kita niku apa namanya lepas ya dari kontrol. Karena memang sesuatu yang haram itu sifatnya mengenakkan, dan sesuatu yang apa namanya ketaatan itu sifatnya berat. Yang haram itu mesti nikmat, mesti enak bagi nafsu. Tapi ketaatan itu mesti berat, mesti itu bagi nafsu. Ngaten. Kala ya wis repot, memang angel banget. Kala bima tawa'adallahu bihi man asahu. Karena itu Kanjeng Nabi itu kepingin umatnya supaya melakoni keapian, menghindari keburukan, kadang dengan mengancam ancaman yang sifatnya niku digrogoti dunyone ya. Terus mantun ngoten, anake juga mengalami perbuatan tersebut. Contoh ya, Kanjeng Nabi niku ngancam kalau wong lakoni dosa, rezekine bakal dicabut. Kaya ngoten niku. Rezekine bakal didadekno mboten berkah. Kalau orang ngurangi timbangan, rezekine bakal dikurangi karo Allah Taala. Niki kata, kalau wong lakoni perzinahan, rezekine bakal apa namanya didadekno sulit sama Allah Taala. Niku ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi demi untuk menghindarkan umatnya dari kemaksiatan. Dan ancaman itu sebenarnya serius, ngoten niki. Cuma kita mikirnya kadang, wah mosok sih nek wong lakoni riba kok iso dadi melarat. Lah wong riba niku ngutangi 100 kongkon bayar 100 lebih. Nek cara dohire kan iso dadekno tambah sugih kan ngoten nggih. Tapi kok malah dadekno melarat. Nomor kali misalnya, wah mosok sih wong pelacur iku kok tambah melarat, padahal nek melacur misalnya nek sik nyar-nyar iku bayarane gede banget. Nek wis lawas ae rada murah kan nggih. Nek nyar niku masyaallah larang-larang iso puluhan juta. Nggih. Wah iku kan gampang. Ini cari uang yang mudah ya dan mengasihkan umpamane. Tapi kenapa kok dikatakan katanya Kanjeng Nabi menjadikan melarat? Lah itu dawuhe Kanjeng Nabi pasti bener. Nek utek sing mboten saged mikir yang didasari dengan keimanan pasti akan menolak. Kalau memang utek niku mek didasari terhadap logika mawon. Ngoten niku. Kala niki saking sayangi Kanjeng Nabi pada umat e nggih. Diancam koyo ngoten niku supaya leren dari kemaksiatan. Kala contone meneh man zana zunia bihi walau bihi toni dari. Barang siapa yang berzina pasti nanti zunia bihi. Dia akan dizinai, entah dia sendiri atau keturunannya atau anak-anaknya pasti dizinai. Makanya hati-hati nih. Nek tau nggudho wong wedok, nah, hati-hati anakmu digudho pisan. Ngoten niku. Nggih. Man zana zunia bihi, walau bihi toni dari. Ya Allah, nek bahaya nih. Makanya nek pikir-pikir ya, nek badhe napa nih, nek lakone elek niku. Khususe ini khususe zina niki. Zina niku mboten kudu zina ngoten niku. Ngudho, demek niku nggih zina. Ya, melihat niku ya zina istilahnya. Mencium ya zina. Ngoten niki. Nek nanti mencium wong hati-hati, anake bakal dicium wong liya. Kala cium halal ora apa-apa, lah nek haram kan ngelu kita niku. Kala wa iyyaka wal wuku wa iyyaka lan medya sapa sira wal wuku alan ing tumibo fima ing dalam perkara tumibo niku tertipu manane fima ing dalam perkara wako akan tumibo fihi ing dalam ma sapa ba'du syatihina sapa sebagiane pira-pira wong kang ngucapake satohat sapa sebagiane pira-pira wong kang ngucapake satohat engko tak terangno satohat iki to minal istihanati nyatani menghina bisa nil jannati kelawan tinggai surga wan nari lan roko wa adzim lan ngegungno sapa sira maing perkara azama kang ngegungno ing masjidil Allah Allah wa rasuluhu lan utusane Allah ngeten maknane ya. Jadi jenengan jangan tertipu dengan ucapan satohat sebagian ulama-ulama sufiah, sebagian para wali. Kadang mereka mengucapkan satohat. Dan jenengan belajar tasawuf, itu ada istilah satohat di situ. Satohat itu ungkapan-ungkapan panjang lebar, ya, yang sebenarnya itu timbul dari rasa cinta kepada Allah, tapi engkuk koyok-koyok malah mengungkapkan kalau dia itu enggak butuh ibadah. Kata tadi nih, meremehkan surga, meremehkan neraka. Contoh ini satohat ya, contoh satohat. Contoh ini satohat. Jadi ini Robi Aladawiyah. Saya itu minta kepada Allah Taala agar saya dimasukkan neraka, supaya nanti juga saya minta agar badan saya dijadikan besar memenuhi neraka sehingga ndak ono ibadah Allah sing melbu neraka. Coro umpomone aku dilebok non rokok saya juga enggak takut wong ibadah saya itu bukan krono wedi rokok. Lagi satu hati ini, ya ungkapan-ungkapan panjang lebar yang mengindikasikan ada peremehan terhadap akhirat, terhadap surga, terhadap nopo neraka. Ini banyak ini kalam-kalam sufi yang semacam ini banyak sekali dan itu tidak bisa sampean ambil dohirnya, nggak tanda ya. Boten sakit sampean ambil dohirnya. Ya banyak sekali. Anallah misalnya kayak macam saya Allah leh satu hat kayak macam ni. Misalnya wong kaya aku itu seorang wajib ibadah. Lo kayak macam ni. Niki satu hat lagi. Ya. Niki jenengan empun tertipu dengan orang-orang demikian. Gurung tingkatan ni. Lo ngatain ni. Wa azimma adzamallahu wa rasul. Agungkanlah apa yang diagungkan Allah dan Rasulnya. Yaitu surga dan neraka. Ojo sampai ngeremeh no. Ya nek pun tingkatane kados kaya ngoten biasane pun mboten sadar ngomongne. Nggih. Nek mboten sadar mosok kate dihukumi. Niku istilah satohat. Dadi ungkapan panjang lebar yang nanti mengindikasikan adanya peremehan terhadap surga, terhadap neraka, ya, terhadap pahala, terhadap siksaan. Ngoten niku. Banyak sekali satohat. Kalau wakman lan ngamalo sapa sira. Jadi jangan tertipu. Misalnya ana wali ngomong, "Walah aku ora wedi neraka." Ya, orang kepingin surga. Oh, berarti ulah wis. Rambopo berarti kita iku ngikuti para wali niki. Mergane dhek gak wedi neraka, wah berarti nglakoni maksiat jalan terus. Gak kepingin surga, ah berarti ora usah ibadah. Lho ngono kok ya, kita-kita kok kapan-kapan tertipu niki bahaya. Wa malan amalo sapa sira lillahi krana Allah. Tutup krana wali. Li annahu krana setune Allah iku rabbuka iku pangeran sira. Wa anta hale utawi sira iku abduhu iku kawulane apa wis aja melok-melok jenengan engko ketok sapa sing gayae apa nyufi karo sing ahli sufi tenanan nyufi-nyufian sehingga engko kadang ngomong satohat-satohat aneh-aneh ya ben dikenal wong ben dimulyani wong ben dianggap wali wis rasane aneh was'alhu lan jaluo sapa sira ing Allah ayyudkhilaka ing yen to mlebokno sinten Allah ing sira jannatahu ing surgane Allah wa ayyu'idzaka lan yen to menghindarkan sinten Allah ing sira minarihi saking nerakane Allah bi fadlihi kelawan anugerah Allah wa rahmatihi lan rahmati Allah. Jenengan mintalah seperti permintaan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi minta surga dijauhkan dari neraka. Dan ini ajaran yang di apa namanya ajarkan oleh Kanjeng Nabi. Allahumma inna nas'alukal jannata wa maqarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa a'udzu bika minan nar wa maqarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Niku permintaan ni Kanjeng Nabi diajarkan pada umatnya. Masa kita mari ngono ngomong, ya saya enggak takut neraka. Ini bahaya nih. Ucapan semacam itu bahaya. Bisa-bisa kalau ada unsur peremehan pada neraka kufur. Niki coro tauhid loh ya. Coro tauhid kufur. Kalau ada unsur meremehkan neraka. Umpamane ana wong ngomong ini, kalau saya disuruh Allah Taala masuk surga, saya enggak akan mau. Misalnya koyo ngoten. Ini kalau meremehkan surga, iso-iso napa? Kufur ngoten. Kala wa ingkola lan lamun ngucap laka marang siro sopo asyaitonu syaitan la'anahullah muka-muka laknat ing syaitan sinten Allah Allah syaitan ora ana saiki ya poso taleni karo Allah Ta'ala sehingga syaitan gak iso nggudha menungso sing nggudha niku mek nafsu mawon saiki innallaha nek syaitan ngucap ngene innallaha setune Allah Subhanahu wa ta'ala iku ghaniyun suki ora butuh. Iku ghaniyun iku suki ora butuh angka saking sira. Wa an amalika lan saking amal sira. Wala tanfa'uhu lan ora manfaati ing Allah apa ta'atu kata'at sira. Wala tadurruhu lan ora bahayani ing Allah apa maksiatuka maksiat siro fa'ul mongko ngucapo sopo siro lahu marang syaiton ngucap ngini sodakta bener sopo siro iya bener memang sodakta bener sopo siro walakin ana faqir walakin ana tetapi utawi ingsun iku fakirun wong kang butuh ila fadlillahi marang anugerah Allah wa ilal amali lan marang amal as-solihi kang soleh wa ta'atu lan utawi ta'at iku tanfa'uni manfaati apa ta'at ing ingsun wal maksiatu lan utawi maksiat iku tadurruni bahayani apa maksiat ing ingsun. Nah ana setan kudu sampeyan ngeten. Kang, ge apa sampean niku kate salat bareng poso bareng. Allah ora butuh. Ora butuh salatmu. Allah gak ngalap manfaat dari ketaatanmu lan Allah Taala mboten dadi kurang krana kemaksiatan. Allah Ta'ala kerajaan ini buatan kira kurang nek sampean apa jenengi ngelakoni maksiat wis lah orang usah sholat orang usah poso Allah Rabu itu terserah wis nono ngelakoni maksiat wong orang bahayani nang Allah maka katakan pada setan itu bener memang gue tahan bener memang ya, bener setan dasireng atau setan tenang kadang ada orang yang model kayak ngerti ini memang bener Allah Ta'ala gak butuh amal kurang oleh maksiatku tapi aku butuh anugerah Allah. Aku butuh rahmati Allah. La taatku kepada Allah itulah yang menjadikan saya memperoleh rahmat. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Lho nek aku gak termasuk muhsinin, saya juga tidak akan memperoleh rahmati Allah. Karena itulah aku amal apik tanon. Karena itulah aku ninggalno maksiat bukan karena Allah Ta'ala pingin taatku. Nggih ngalap manfaat teko taatku ndak cuma aku butuh Allah ngoten niku kalau jenengan rasa butuh pada seseorang pasti jenengan akan berusaha menyenangkan dia nggih supaya dia memberi apa-apa pada jenengan kalau jenengan kepingin lulus misalnya umpama dan kelulusan itu hanya bisa diperoleh ketika jenengan berbuat baik kepada dosen-dosennya pada gurunya pasti jenengan berbuat baik kepada mereka. Ya. Mereka gak butuh kebaikan sampean, tapi sampean butuh berbuat baik pada dia. Ngoten niku. Nah, padha karo kita niki sakniki. Kita butuh pada kebaikan Allah, tapi Allah enggak butuh pada kebaikan kita. Ya kita harus tetap berbuat baik kepada Allah. Kala bidzalika kelawan mengkuno-mengkuno atau atan fauni wal maksiat taduruni akhbaruni ngabari ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun fi kitabihi ing dalam kitab Allah al aziz kang menang wa ala lisani rasulihi lan ing atase lisani utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Kala Dr. Ramadan Al-Buti, Said Ramadan Al-Buti ulama Syria yang asalin niku orang Kurdi beliau. Orang Kurdi tapi setelah itu nempat di Syria karena antara Turki dan Syria sangat dekat kan ya. Nah, itu. Maka dulu beliau dengan orang tuanya Syekh Ramadan niku pergi ke Syria. Beliau nanti ditanya dalam salah satu bukunya Masyurut Ijtimaiyah apa napa niki kitab jenenge. Jadi musyawarah kemasyarakatan ya. Pertanyaan dari masyarakat terus dijawab sama beliau. Pertanyaannya begini, kenapa sih Allah Ta'ala itu kok memberikan undang-undang syariat kepada manusia? Wong Allah itu gak butuh pada manusia ya. Kenapa Allah memerintahkan ini itu padahal Allah Ta'ala gak butuh ketaatan? Kenapa Allah Ta'ala ngelarang ini itu padahal Allah Ta'ala gak memperoleh bahaya dari kemaksiatan? Dijawab oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti, undang-undang syariat yang diberikan oleh Allah kepada manusia bukan ingin menjadikan Allah memperoleh kemanfaatan dari syariat itu, tapi itu murni demi kemaslahatan manusia. Allah tahu bahwa kemaslahatan manusia terletak pada melaksanakan konun-konun syariat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Karena itulah Allah Ta'ala menetapkan konun itu supaya dilaksanakan. Kalau dilaksanakan akan mengakibatkan maslahat, bukan cuma maslahat fardiyah tapi maslahat ijtimaiyah. Bukan cuma maslahat individu tapi maslahat kemasyarakatan. Bukan cuma kaumiyah tapi juga nanti baladiyah, negara juga akan memperoleh kemaslahatan nek gelem ngelakoni konun-konun syariat. Itu jawaban beliau. Masuk akal. Karena kita butuh pada Allah, Allah enggak butuh pada kita. Saking rahmati Allah Ta'ala, Allah ingin memperbaiki manusia dengan cara memberikan konun-konun, rambu-rambu supaya mboten dilanggar. Niku nggih rahasiane kenapa Allah Ta'ala nurunno Quran. Qala fa in qala, nek gelem Allah Ta'ala kan nggih wong ora butuh kok nggih. Nek gelem Allah Ta'ala dadekno mukmin kabeh ya langsung dadi. Nek gelem ya dadekno kafir kabeh ya langsung dadi. Fa'in kol, benar saya kisah setan gudo meneng. Fa'in kola mau kola mengucap sopo setan laka marang siro. Jangan pelajari tauhid ya, pelajari tauhid bahwa semuanya sudah ditentukan. Nek ente min ahli surga, yo min ahli surga. Nek ente min ahli nar, yo min ahli nar. Marang setan teko pada jenengan. Ngutek-ngutek hati ini, kang in kunta. Lamun ono sopo siro, iku sa'id dan wong kang selamat. Indallahi mungguy Allah. Lama halata mongko pasti tasiru. Lama halata mongko hali pasti tasiru. Iku dadi sopo siro ilal jannati marang surga. Sawaan sawaun mawanenai sawaun iku podo uko kunta ono sopo siro sawaun mawane. Jadi khobar mukaddam lafadz kunta niki ditakwil dengan menggunakan masdar. Jadi ini sawaun kaunuka to'ian au asian ngeten. Mergane nakwil masdar tidak perlu menggunakan apa jenenge huruf masdariyah. Ndak harus huruf masdariyah bisa. Padha karo lafaz tasma'u bil mu'aidi khairun min antarahu. Tasma'u dadi mubtada, khairun dadi khobar. Padahal tasma'u fil mudhari. Ora ono huruf mudhari'ah kok dadi mubtada. Iya ditakwil dengan menggunakan masdar ais sama'uka ngoten. Qala sawa'un iku padha uga. Niki keterangan sama lihat nang kitab Al-Kawakibud Durriyah Sarah Al-Tamimah Jurumiyah. Keterangan nek apa jenis lafadz sawaun iki dadi khobar salah satu kali carane ngikrobi. Sawaun iku padha uga kaunta utawi ana sapa sira. Utawi yen to ana sapa sira to ian iku wong kang taat utawa maksiat utawa wong kang maksiat. Lawa ing kunta lamun ana sapa sira syaqiyan iku wong kang cilaka. indahu ing dalam sandingi Allah, fasau fatasiru mongko bakal dadi sapa sira iku ilan nari marang neraka. Wa in kunta senajan ana sapa sira iku muti'an iku wong kang taat. Wa in kunta senajan ana sapa sira iku muti'an iku wong kang taat. Piye nek ana wong ngomong ngene, ya falatal tafiz mongko aja noleh sapa sira ila qaulihi marang ucapane setan. Ilaihi marang ucapane setan. Gala engkau keterangan ini. Wadali kau te mengkuno orang perlu noleh, jangan pedulikan dia. Ikuli anna amrosa bikoti krono setuhune urusani perkorokan disik. Maksudnya takdiri Allah, kodoi Allah. Li anna amrosa bikoti krono setuhune urusani perkorokan disik. Iku ghaibun iku samar. Iku ghaibun iku samar. Layak tolibu orang ningali alaihi ingatasi amros sabiko illam dohu kecuali Allah. Walai salat orang-orang iku li ahadin kadwi wong siji, iku li ahadin kadwi wong siji minal khalqi kang saking makhluk fihi ing dalam amru sabika apa syai'un suwici-wici, apa syai'un suwici-wici orang dua ini peran sama sekali. Lah wa ta'atu utawi ta'at iku adallu dalilin iku luwih nuduh-nuduh noni dalil ala sabiqati sa'adati ingatasi disi'i keselamatan. Ingatasi disi keselamatan asale alas saadah asabiqah ngoten asale dadi min idhofati sifat ilal mausuf asale alas saadah asabiqah wa malan ora ono iku bainal muti'i ing dalam antarane wong kang taat wa bainal jannati lan ing dalam antarane surga illa an yamuta kecuali utawi yen to mati sapa muti ala taatihi ing atase taat Allah. Wal maksiatu utai maksiat iku adallu dalilin luweh nuduh-nuduh none dalil ala sabiqa tisyaqai sakok aja sikok macamnya ya sakok nakok ya aja nikok misalnya ala sahabiko disyakoi ingatasi disi'i ciloko wama bainal asi lan orano iku ing dalem antarane wong kang maksiat wabainan nari lan ing dalem antarane neraka illa ayyamuta kecuali utawi yento mati soko al-asi ala maksiatihi netepi ingatasi maksiat Allah, ala maksiatihi netepi ingatasi maksiat Allah. Ayo jenengan mempelajari tauhid disebut tadi ngaten inna syaqiyya la syaqiyul azali ngaten setuhune wong sing ciloko iku berarti ciloko sejak zaman biyen ngaten. Lan nek wong sing mulya selamat berarti selamat sejak zaman biyen. Jadi al-madar niku yang menjadi pusat adalah bidayah bukan nihayah, ngaten. Awali. Makane para nek wong ahli tauhid tenanan yang ditakutkan itu bukan khotimahnya tapi bidayahnya. Bukan nihayahnya tapi bidayahnya. Dulu saya dijadikan apa sama Allah? Kalau saya dijadikan sa'id, ya sa'id terus. Kalau dijadikan sakit, ya sakit terus. Ngaten niku. Nah, ketika sampean mempelajari ini, nanti ada kemungkinan setan datang ke dalam diri sampean ngomongin, "Kang, kan kowe wis ngerti toh, keputusan semua sudah ditetapkan oleh Allah. Nek kowe diputusno dadi wong sing sa'id, dadi wong sing selamat, kowe pasti selamat. Walaupun ente nglakoni maksiat." Ngaten lho ya. Walaupun ngakoni maksiat, walaupun drohoko pasti selamat. Wong sudah ada catatan selamat, jadi wong kang selamat misalnya, pasti selamat kui. Lainnya kue ciloko, ibadah kue opo pasti kue masuk neraka. Ngata ni, wis lah nyantai-nyantai wae nang dunia iki lho. Ngono karepe orang sakate ngibadah-ngibadahan. Margane nek dicatet selamat pasti selamat. Nek dicatet ciloko pasti ciloko. Wis nyantai wae. Orang sakate ngoyo-ngoyo. Ngata ni. Kang, kowe nek dicatet dadi wong alim, wis dadi alim mesti turu-turu wae nyantai wae. Lho ngoten niku karepe ya. Nek kowe dicatet dadi wong sing apal, ya mesti apal walaupun kowe kluyar-kluyur karo turu-turu. Lho ngono niku, setan pinter neko niku. Hah? Wah, kowe tauhid wah ya tawakal tu ala Allah misalnya ngoten. Wah, nek dadi alim ya alim, nek ora ya ora lah turu wae. Ora paham niki asror gak paham deh. Fa idza azam ta fatawakkal. Ora ngerti niku deh. Lepi, ojo peduli ucapannya setan kaya ngoten. Iya, sampean harus ngomong ini. Iya bener tan, kaya ngono kuwi bener. Tapi masalah kodok-kodari Allah itu yang tahu cuma Allah. Menungso orang tak ono sing ngerti dijadikan opo dek karo Allah Taala. Min ahlil jannah au min ahlin nar. Sedangkan Kanjeng Nabi dawuh, ya alamati wong ahli surga itu digampang no ngamal ahli surga. Alamati ahli neraka digampang no ngamal kaya amali ahli neraka. Makane ana istilah kulun muyassarun lima kulikolah. Setiap orang dimudahkan mengamalkan untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan oleh Allah nanti sebagai ahli jannah, maka dia dipermudah untuk mengamalkan ahli jannah, amali ahli jannah. Kalau dia diciptakan sebagai ahli nar, maka dia dimudahkan untuk mengamalkan amali ahli nar dan sangat sulit ngamal ahli jannah. Kalau dia diciptakan sebagai orang yang hafal Quran, pasti dimudahkan jalan menuju hafal Quran. Kalau diciptakan sebagai orang alim, pasti dimudahkan dia ya mengamal seperti amalnya wong kang alim. Lah mane sampean saiki, waduh aku kok keangil banget ya hafalan ya umpamane. Apa aku min ahli gak hafal Quran, umpamane ngoten. Jangan sampean gak ngerti takdir sampean. Iya enggak? Jangan sangat jangan ngrekong-rekong kok wah mungkin aku iki min ahli gak hafal Quran iki. Gak jangan demikian karena sampean tidak tahu takdir Allah. Di sinilah letak kita harus berusaha. Karena kita enggak tahu takdir. Lah nek misalnya ini kadang ini subhat istilahnya. Ada subhat-subhat yang diungkapkan oleh sebagian orang. Ngene lho Le, kowe iku nek pancene diciptakno alim mesti ngalim walaupun kowe gak apa sinau. Ya. Lah sangkan timbal ngene saiki. Sopo sing ngerti nek aku diciptakno wong alim? Kan orang ngerti. Yo nek sampean ngerti kowe mesti dadi wong alim. Allah Taala dawuh dhewe nang sampean misale. Hah? Nyantai wis turu-turu wae. Lah ngoten niku ya baru jenengan etok. Tapi wong kita enggak tahu apakah kita alim apa enggak. Maka kita harus berusaha untuk menggapai sebagai orang yang alim. Kalau kita enggak tahu apakah kita min ahlil jannah atau apakah min ahlin nar, maka kita harus berusaha untuk menghindari amal-amali ahlin nar. Berusaha untuk mengamalkan amal-amal di ahli jannah. Ngoten lho niku. Kanjeng Nabi kan nate dawuh ngeten to. Wong iku ora masuk surga dengan amale. Ngono. Tapi dengan rahmat Allah. Sahabat tanglet lho Kanjeng Nabi. Wala anta ya Rasulullah, iya. Aku juga demikian. Saya juga tidak apa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Lho nek ngoten buat apa kita amal Kanjeng Nabi? Buat apa kita amal kalau amal kita tidak bisa menjadikan kita masuk surga? Ya toh? Kan enggak ada faedah. Kanjeng Nabi dawuh, "Kullun khuliqa, kullun muyassarun lima khuliqalah." Lho ngoten maknane. Dadi au kamakon. Dadi walhasil wong nek diciptakno ahli surga mesti amal kaya amale ahli surga. Nek min ahli nar mesti amal kaya amale min ahli nar. Nek dikedadekno politikus yo dhek pasti ngamal mulai awal kepingin dadi kaya politikus, ngoten niku. Ila akhiripun. Dadi engko wong iki sampean iso lihat bakate dari pekerjaane setiap hari. Ngoten niku. Oh, ini bakate rono. Nek mulai cilik kepingin bal-balan wae. Iya, yo wis iki berarti iki min ahli bal-balan. Iya. Nek mulai cilik komputer, hacker iki ben dadi. Umpamane ngoten ya. Ila akhirih lah sampean akan apa bisa melihat. Cuma kita kan tidak tahu takdir Allah, maka disitulah letak usaha. Nah, kalau jenengan ingin faham juga masalah takdir, bahwa takdir itu tidak menjadikan kita menjadi orang yang pasif nantinya, tapi malah harus menjadi orang yang aktif, jenengan waca kitab Al-Hikam. Tapi hikame karyane Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, boten hikame Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari. Sing terkenal biasanya hikame niku Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari, tapi hikame Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad niku gak ada kitab hikam juga, dan kitab Sahih. Tapi jarang wonten, jarang wonten. Kalau kapan-kapan dikaji wae. Enak ini hikamnya, luar biasa bagus. Jadi luar biasa, api banget lah ya. Nanti kulo terjemahkan dan kulo sarain. Tapi untuk separuh dulu mari. Tapi mesti cetak walaupun separuh. Kalau wato'atu adalu dalilin, ampun ya, mantun nih. Lah walhasil itulah, nanti jenengan baca sendiri kitab hikam itu. Bahwa takdir tidak berarti menjadikan kita harus pasif. Adanya takdir bukan berarti kita harus berpangku tangan menunggu ilmu dari langit, menunggu harta dari langit. Ya goblok wong kaya ngene iki. Jadi bodoh nih. Bodoh ya apa? Karena dia enggak ngerti rahasia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu punya rahasia bahwa Allah tidak akan menciptakan sesuatu kecuali melalui hukum sebab akibat. Ini ku rahasia Allah Ta'ala. Begitu juga kotor dan kotor. Tidak ada ujuk-ujuk ditakdirno wong alim tanpa belajar. Betul-betul. Itu pun takdir Allah semacam itu. Faslun ay hada faslun. Walam lan wurwa sopo siro. Ayuhal muridu he iling-iling murid. Anna awalat toriki ing setuhuni kawitani dalan. Menuju Allah Ta'ala. Torik kawitani dalan usul kepada Allah. Iku sobrun iku sabar. Wa akhiru halan setuhuni akhiri torik iku syukrun iku syukur. Syukur ya. Allah itu telah memberikan istilahnya sikap kepada kita untuk menghadapi segala kejadian di alam semesta. Pun wonten sikapnya masing-masing. Bagaimana cara kita menyikapi musibah? Bagaimana cara kita menyikapi yang namanya apa namanya nikmat itu bagaimana? Itu pun wonten sedanten. Jadi apa yang terjadi di dunia ini semuanya sudah diprediksi oleh Allah Ta'ala. Nanti caranya nyikapi ngene, caranya nyikapi ngene. Fitnah-fitnah yang terjadi, cara nyikapi ngene, cara nyikapi ngeten. Loh, nek ono musibah kudu sabar. Nek ono nikmat kudu syukur. Awale torik sabar. Sabar piye? Sabar kesulitan, sabar ninggal keenak-enakan. Nek wis wusul kepada Allah harus disyukuri. Nek mboten disyukuri dicabut. Awal torik ila hifdzil Quran adalah sabar. Deres sabar apa jenenge? Apalan sabar kerenge guru, ya ngoten kudu niki. Gak sabar rendang melayu wae. Ya. Akhirnya nek wis diwisuda, syukur. Carane nyukuri piye? Dideres terus, aja ditinggalno. Lah nek gak disyukuri, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini berlaku. Padahal kala muni kok dadi awale sabar, akhire kedah syukur. As-sabir wasyakir min ahlil jannah. Kalau wa awal halan setuhuni kawitani torik iku anakun iku kangelan. Wa akhiru halan setuhuni akhiri torik iku hanakun iku keenaan. Walau ngeten. Ya harus ya. Susah-susah dulu, bersenang-senang kemudian, itu pasti. Jangan senang-senang dulu, pasti nanti susah akhirnya. Pasti nih. Jadi nek kepingin enaknya itu akhirnya senang. Nek awalnya senang pasti mari ngono wonten kesusahan. Inna ma'al usri yusra. Pasti nih mboten wonten dunya niki mesti panggonane susah niku Mbah Hamid dawuh kaya ngoten iki. Ora ana dunya iku wong kok seneng terus ora ana. Wa awalaha la sedune kawitane torik iku ta'abun, kesel. Wa nasabun lan payah. Wa akhiruha lan sedune akhiri wa akhiruha lan sedune akhiri torik iku fathun iku kebuka, kefutuh wa kasfun lan mukasyafah, wa usulun lan tumeka ila nihayatil arabi marang marang akhiri kebutuhan. Ila nihayat al-arobi marang akhiri kebutuhan, artinya puncak kebutuhan. Dali kudu sabar, sabar menghadapi musibah. Jadi waliullah ini kena gak sabar ada di wali. Sabar ibadah, sabar ninggalno kemaksiatan, sabar to'at, sabar menghadapi masalah, sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi santri-santri sing dablek. Kudu sabar nih, ini gak sabar gak dadi santri. Sabar maksudnya piye? Ya santri dablek, umpamane ya tetep kudu diurusi. Nek gak gelem tangi ya kudu ditangekno. Sing gak gelem ngaji ya kudu diparani. Kang nanti ra ngaji, ayo saiki ngaji. Lho kudune ngono atene gurune. Ora kesel dadi guru. Ya yo dunya tempate kesel kok. Asline ngoten niku. Cuma dibagi-bagi, saiki ana pengurus, ana keamanan. Lah ya iku sing dikai tugas karo sang kiai untuk obra-obra. Galak kaya ngoten niku nggih. Kedah sabar Kanjeng Nabi nek ana sapa nek ditakoni, "Oh iki kok gak ngaji nang ndi iki? Ayo goleki." Ditakoni karo Kanjeng Nabi, di absen. Metode absen mulai zaman Kanjeng Nabi ana. Nggih, di absen. "Oh iki nang ndi gak ana ngaji? Ayo goleki." Ngoten niku. Ditakoni ana apa? Ngoten niku. Ala wah susah kula. Apa susah? Bojo kula ninggal. Oh gampang tak golekno neh. Lho ngoten niku carane. Niku para ulama ngoten senian. Sampai ana kadang sampai dinikahno karo putrine dhewe. Lho ngoten niku. Ya wis lah entuk anakku ae ora usah susah-susah. Lho menyang memang santri pilihan ini ya. Nek kapitian ya ora. Galalilan nihayatil arabi marang apa iku jenenge katoke kebutuhan sabar. Muhammad sabar menghadapi santri. Suudi ini santri. Santri ya rada ndablek. Lan cerita dhewe. Jenenge Suudi. Cerita dhewe nang biografine ya. Ndablek senengane niku njuwuki manggane kiai. Mangga pepaya sikat karo Suudi. Wong lemu bisa nih, dablek lemu. Ana sing lho. Wah, mboten to ge. Wah. Niku teng critane ngoten, niku sing cerita ya Saudi dhewe. Lah iya wong kancane wayahe turu jam 09.00 iku wayahe turu Saudi niku ora turu mergane di depan kiai, di depan daleme iku mangganya sedang matang. Mata. Dia tidak tidur di godaan, tapi tidur di depan rumah kiai. Nek ceplok langsung sikat. Mboten karo kuping kan kedisian wong. Mergane sing ndedeki ya gak wong sitok tok. Rasudi tok akeh liyane. Makane kepingin paling dekat dia harus berada di depan rumah sang kiai. Mboten Joko. Joko pelem ceplok. Ceplok sikat. Mboten malam lebih jam 9 semuanya tidur, cuma Suudi dan yang lain mungkin, tapi yang gak kelihatannya gak tidur. Krosek bluk, lari Suudi langsung dilihat, wah kok ada orang itu, kopiahnya kok kopiah sarang, pasti Ustaz Abdullah ini. Langsung jalan ya Suudi, lari senggol Ustaz Abdullah, agak ingin jatuh Ustaz Abdullah, diambil mangga geledai, le turu wis bengi bahamit pasuruh kiai ini direken Ustaz Abdullah, direken guru nih. Biasanya seneng guru ini rapatnya anu memang ya. Tapi nih diremeh no anak didiknya nyantai wahai. Sekarang ngata niku mulai dia. Ya. Oh, ini Ustaz Abdullah ini. Wah, langsung terjang Ustaz Abdullah. Kati tibu meledak ya. Bahamit, le turu wis bengi. Ngata niku main bahamit. Orang kata ngamuk-ngamuk, kurang ajar. Raru kiai melaku wis tuwa. Lha bayangno kan ge, orangnya wah nerjang Mbah Hamid ya Allah. Sampai hampir jatuh Mbah Hamid, tapi Mbah Hamid nyantai mawon mboten marah. Dan itu tidak terjadi satu kali dua kali. Suudi ndedepi buah-buahane kiai niku mboten satu kali dua kali. Ini ceritane Suudi dhewe niku. Nomor kali jarene Suudi kepingin dia bisa melihat pepayane Mbah Hamid ini matang. Pikiran kotornya masuk sudah. Nanti sikat ini setelah maghrib jadi Suudi. Iso cukup ngoten niku syaratnya satu kepingin mudah, syaratnya kudu piket neng dalam. Nih gue syaratnya. Nih gak piket dalam kesulitan, cukup pepaya. Ya, karena kudu jamaah hilahiri. Maka suuti rela tu ganti piket di konjoli. Kue piket nggo nimbo, yo is aku ay tak ganti apa. Jadi suuti. Ya, jalan suuti wis. Bahamit apa jenis wiritan roti bulhadat. Suuti operasi karo panjang-panjang. Didelok sik muni, muni. Ayo. Aman, ambil. Didelok aman, ambil cukup, lepokno sarung, buntel. Delok lorong aman, aman. Itu sik muni sik, bahamit. Musala sik muni. Lari suuti. Moro-moro tengah jengi suuti ono bahamit padahal teng musala sik wonten swara. Rame-rame maca roti bul hadza. Kaget suuti. Buntelane sarung melorot ceblok bahamit nek lu iku ngono kates kesenengane bunyai ngene wae wis ngene le ketok endi loro separone gawa sitoke kena bunyai delok ha kaya ngoten niku kiai niku ya wis ora apa-apa iki wis pangan-panganan lho ngoten wis santri nduwe abrek ya biasa oleh sawan piye. Kadang kiai ini orang kedumanan buah-buahan biasa. Biasa ngoten niku lari-lari. Ya Allah, nek kula nyantai mawon niku. Kadang yo ngoten teng ngarep oman niku. Pelem kadung mateng-mateng niku. Ya Allah, arek-arek ora gondol-gondoli. Ngoten niku teko tingkat. Teko tingkat dhuwur kan gak patek ketok to. Karo sogok ngoten niku. Kula ya semerap jane sapa ngoten tapi kula malah sungkan nek kate metu wis ben cukup-cukup kok to. Perkara nek aku metu mesti kelejingan dek kan. Masyaallah. Ya sabar lah kan. Galak pikirane santri kan. Lah wong ilmune dikekno apa meneh buah-buahane. Pikiran ramah tak beres gitu. Dan ini aku mulai biar ngata ni, gue santri gini nama tu ni. Okey, saya kira mau jawab. Sampai PT Mbah Hamid ni, aku ya sering dibeli santri-santri ini. Ayam itu, ya. Pokok gak kambing wae. Ayam ni sering banget arah-arah ni. Di sembelih. Ayo, iwak lele ya. Wae bapak iku ya ana arek santri Jember iku sing tukang njukuki lelene bapak. Wes jerene. Ya Gus nang Jember gak ada pondok. Kalau tarik Semerap tiyang ya. Kalau Semerap buteng mriki, beliau niku dulu mondok mriki lan senengane nyolong lelene bapak. Ya Allah, ya wis enak wae. Tapi saiki tobat dari jamaah ilahiri. Santri yang ngoten niku ya kudu maklum lan kiai kudu ngikhlasno. Mergane nek gak diikhlasno bahayae nang santri dhewe. Dan engko nek santri itu bahaya yo nang kiai dhewe. Makane kiai walaupun pegel nang santri ngusira aja sampe ndungakno ilmune gak manfaat. Aja sampe. Mergane bahayane nang kiai yo nang pondok. Engko diarani iki ndabrek santrine sapa lho ngoten niku. Lah bahaya kan ngoten. Makane aja sampe ndadekno jenengan umpamane dados kiai aja sampe dungak no mandar ciloko misalnya, dungak no mandar manfaat ilmu muyolele malah seneng tambah dapet. Ini ku para kiai kata suatan zaman biyen ki kesabarane didik itulah yang menjadikan santri-santri dados setiap kalau sabar berat, bukan berarti didiamkan ketika mereka dapet boten diarah no cuma nek masalah yang berkaitan dengan haki para kiai. Iya ini ku biasanya enggak patek nuntut ya seperti tadi itu. Kalau Mbah Hamid di apa hampir dijadikan jatuh sama santrinya ya enggak marah ngoten. Kalau pepayanya diambil, buah-buahannya diambil, ayamnya disembelih ya enggak marah ngoten itu. Tapi kalau mencuri milik orang lain baru marah itu Mbah Hamid. Bukan aja apa orang yang berakal dipukul marah. Anjing saja dipukuli oleh santri-santri Mbah Hamid marah. Ya ngoten. Tapi kalau haknya Mbah Hamid enggak marah. Ya Rasulullah semacam itu. Kalau yang dilanggar oleh para sahabat adalah hak Rasulullah berkaitan dengan pribadi Rasulullah, Rasulullah tidak pernah menuntut. Ya, terhadap khodimnya saja, terhadap pelayannya saja Kanjeng Nabi tidak pernah mengatakan uffin, tidak pernah. Maksudnya tidak pernah. Tidak pernah mengatakan lima sunat tahada, enggak pernah. Lima tatruku hada, enggak pernah. kenapa kau lakukan ini, kenapa kau gak melakukan ini, gak pernah Kanjeng Nabi. 10 tahun Anas bin Malik khidmah kepada Kanjeng Nabi, tidak pernah Kanjeng Nabi itu mengatakan kowe kudu ngene, kowe aja ngene. Ya iku saking apike Anas juga ya toh. Sehingga enggak butuh diperintah. Nek santri saya itu enggak diperintah enggak jalan. Enggak ditunjukno rono-rono. Saking apike Anas ya saking apike sinten Kanjeng Nabi. Mbah Hamid nggih niru. Nek ana santri dikeken keliru, niku Mbah Hamid mboten marah. Dan tidak langsung keliru, Kang, mboten. Suatu saat Mbah Hamid ngongkon santri nih, Kang, tukokno pakaian merek iki. Ternyata keliru merek deh. Mbah Hamid yo meneng tok. Anu Kang, tukokno meneh merek iki. Mboten ngomong iki kalah Kang, ndak. Balekno mboten. Iki Kang tukokno meneh merek iki lho kata nih. Nek saiki kan eh gak krungu tak kupinge ngoten Mbah Hamid. Ya Allah, ampun ngoten nggih karo santri-santri ku wong liya kan ngoten nggih, ampun sampai kasar-kasar nemen ngomong kepada para santri. Ya santri nek kudu pengertian dhewe lho ngoten. Ora perlu dikongkon, ora perlu disentak. Wadhalika utawi mengkuno-mengkuno nihayatul arab. Utawi mengkuno-mengkuno nihayatul arab. Jadi kebutuhan yang paling apa namanya puncak iku ma'rifatullah, iku ma'rifat Allah. Kala jadi awali sulit mari ngono enak. Wal husulan tumeka ilaihi marang Allah. Wal unsulan bahagia bihi kelawan Allah. Awalnya memang sulit kita untuk bahagia dengan Allah, tapi kesulitan itu akan membawa terhadap kebahagiaan. Wal wukufulan apa jumeneng fi karimi hadratihi ing dalam mulyane ngersane Allah. Ma'a malaikatihi sertane piro-piro malaikati Allah. Baina yadaihi ing dalam ngarepe Allah. Dadi pertama kudu sabar. Sabar memikul segala beban, segala kesulitan. Nanti nikmatnya akan dirasakan akhir. Ngoten ya. Kala berakit-rakit ke hulu. Ya wis ilahirihi sampean lebih hebat nih ngoten. Wa man assasa utai sabane wong assasa iku lamun dasari sopongan, dasari sopongan, apa dasari? Ya membuat pondasi ya. Mendasari sopongan jami'a umurihi ing sekabiani piro-piro urusan iman. Alas sobri ing atasi sabar, al jami'i kang bagus, hasola mongko hasil, hasola mongko hasil sopongan, artinya menghasilkan sopongan. Ala kulli khairin ing atase sakabehane kebagusan. Wa wasala lan tumeka sapa man ila kulli ma'mulin marang sakabehane cita-cita. Wa dzafira lan memperoleh sapa man bi kulli matlubin kelawan sakabehane perkara kang dicari. Bikulli matlubin kelawan sekabiani perkara kang dicari sing digoleki. Nggih. Kala nek sabar pasti memperoleh ya. Dadi nek kepingin entuk apa wae niku syarate kuncine kudu sabar. Wastainu bisabri wassalah. Kunci pertama adalah sabar, kunci kedua adalah sholat. Wastainu bisabri maknane piye wastainu bisabri? Jaluk tolong siro kabeh kepada Allah dengan kesabaran ai ala hajatiku. Nggih, terhadap seluruh kebutuhan siro kabeh. Penuhi kebutuhanmu dengan sabar. Gapai cita-cita dengan sabar. Nek gak sabar mboten kira saged, mboten. Sabar mutolaah. Sabar melek, nggih. Ulama nek dikengken melek niku jagoane. Ulama nek dikengken tirakat ninggal luwe niku jagoane. Para wali nek dikengken ninggal luwe, ninggal turu, ninggal kakehan omong ya, ninggal gabung karo wong niku jagoane. Kemarin kan saya katakan rukune wali ana pira? Papat. Arkanul wilayati ussisat baitul wilayati ussisat arkanuhu sadatuna fihi minal abdali mabaina somtin wa tizalin daimi walju'i wassaharin nazihil ghalib. Ini yang lali walju'i ya. Saya keling. wal ju'i wasaharil nazihil khali. Nah niku nek kepingin alim ya kedah sinau, kedah. Lho nek kepingin kuat sinau ya kudu kuat melek. Kepingin kuat melek kudu mangane sithik. Lho ngoten niku pun gala ya ora pate akeh kanca, mergane nek akeh kanca nek akeh jagongane ngoten. Akeh kanca semakin akeh jagongan, semakin akeh jagongan semakin sedikit kesempatan untuk belajar. Walam dan meruoso posiro engko nek keping golek kanca nanti ta omong. Ono waktune dhewe. Engko nek wis sampean alim, sampean apal wis golek kanca terserah wis. Cita-cita sudah selesai baru kita golek kanca. Waktune dhewe-dhewe. Dadi ono waktu kiyambak, kiyambak kapan waktune golek kanca, kapan waktune kita harus menyendiri. Sampean ngertos to mboten? Kanjeng Nabi niku awale mboten langsung dakwah. Boten langsung yo entuk wahyu tapi tirakat dhisik Kanjeng Nabi nang gua Hira. Beberapa hari, berbulan-bulan saya eling kula nggih, tirakat teng mriku nggih akeh luwene, akeh melek bengine, akeh ibadahe jelas tidak gabung karo wong akeh. Iya napa mboten? Karena itulah setelah itu walaupun bukan karena ini tapi ini sebagai istidhat Kanjeng Nabi untuk memperoleh wahyu. Ya, karena jenengan akan diberi oleh Allah Ta'ala madad, bantuan biqadril istidam ya. Jadi madad akan datang biqadril istidam, bantuan Allah datang dengan kadar persiapan sampean memperoleh bantuan itu. Dan nek gak siap memperoleh bantuan ya ora iso dikasih bantuan dong. Makanya Kanjeng Nabi mempersiapkan diri dulu walaupun ini bukan faktor utama. Dan memang bukan faktornya Kanjeng Nabi dadi nabi niku krana tirakat mboten. Itu fadlun minallah, cuma ada istidatnya. Ben ngurui kepada wong-wong liya sak liyane Kanjeng Nabi nek apa-apa iku kudu ana persiapane, kudu ana mukadimahe. Wa lam lan meruwa sapa sira anna nafsa ing sedene nafsu. Iku takunu ana apa nafsu fi awwalil amri. Ing dalem kawitane perkara iku ammarotan akeh perintahe. Perintah apa? Tak muru perintah apa nafsu bisyari kelawan Allah. Watanha lan nyegah apa nafsu anil khairi saking kebagusan. Ngoten. Niku nafsu pertama kali. Niku nafsu amarah. Mari ngoten nafsu lawamah. Yang terakhir adalah nafsu mutmainnah. Nah, sing pertama niku perintahe akeh olone, nyegah keburukane pasti nih. Fa in jahadaha mongko lamun merangi ing nafsu, nafsu amarah, sapa al insanu menungso. Wasabar lan sabar sapa insan ala mukhalafati hawaha ing atase nulayani kesenengane nafsu. Sorot mongko dadi apa nafsu lawamatan iku akeh maidune. Iku akeh maidune. Maidun mencela. Dadi nek wis nafsu amarah itu ditaklukkan, dadine nafsune dudu amarah tapi nafsu lawamah. Maknane lawamah akeh maidune. Sing awali sering nglakoni maksiat sekarang tobat sehingga nafsune dipaido dhewe. Kuwe iki biyen lawae nglakoni maksiat, lho ngoten niku. Niki dadine lawamah iki wis tobat. Mutalawinatan tur berwarna-warni. Laha iku kaduwe lawamah wajhun utawi menghadap ilal mutmainnati marang nafsu mutmainnah. Wajhun lan wajah menghadap ilal ammaroti marang nafsu ammaroh. Nah ya, nek wis dadi lawamah niki imma menghadap ke ammaroh, imma menghadap ke nafsu mutmainnah. Jadi punya wajah dia masih menghadap ke yang kemarin karena itu menjadi kebiasaan yang memang sulit untuk dihindari ya. Karena dia juga semakin sekarang sadar yang kemarin-kemarin itu buruk, dia sudah apa bisa melihat terhadap yang baik yaitu nafsu mutmainnah kepingin api. Fahia moko utawi lawama marotan ing dalam suwijine ambalan iku hakada koyok mengkini amaroh wa marrotan lan ing dalam suwijine ambalan iku hakadha kaya mengkene mutmainnah, kadang amarah kadang mutmainnah, dadi dhewe mboten istiqomah, kadang nuruti nafsu amarah, kadang nuruti nafsu mutmainnah. Berarti dhewe tengah-tengah niki antara amarah karo mutmainnah, belum sampai mutmainnah, kadang lakoni dosa kadang lakoni taat. Fa'in rofako mongko lamun ngancani sopo insan biha kelawan lawamah, wasaro lan melaku sopo insan biha kelawan lawamah, yakuduha tegese nuntun sopo insan ing lawamah, biazim matir rohbati kelawan piro-piro kendali seneng, seneng fima ing dalam perkoro indallahi kang tetap ing dalam sandingi Allah. Sorot mongko dadi apa lawamah iku mutmainnatan, iku mutmainnah, tamuru kang perintah apa mutmainnah bil khairi kelawan bagus, watas talidhuhu lan milang-milang enak apa mutmainnah ing khair, wata nasulan bahagia apa mutmainnah bihi kelawan khair, wata nahalan nyegah apa mutmainnah anisyari sangking olo, wata nfirulan lari apa mutmainnah anhu sangking syar, wata firu pada mana nih, wata firulan melayu apa mutmainnah minhu sangking syar. Nah, ngeten, kalau nafsu lawamah yang kadang lakoni maksiat, kadang lakoni taat, itu kita kancani, kita buat halus ya, kita berbuat baik kepadanya, kita tuntun dengan rasa roja, mengharap kenikmatan Allah, maka lama kelamaan nafsu lawamah dadi nafsu mutmainnah. Tapi itu butuh proses, dan proses itu butuh kesabaran. Makanya tadi dikatakan awalu thoriq sobrun, ngoten, memproses nafsu lawamah untuk menjadi mutmainnah ini juga berat, apalagi memproses nafsu amarah menjadi lawamah itu juga sangat berat, apalagi nafsu yang sudah terbiasa melaksanakan kemaksiatan sangat sulit ini dihindari. Nggih, mergane kebiasaan itu sulit untuk ditinggalkan. Begitu juga kebiasaan apik, ditinggalno iku yo sulit. Nek biasa wiritan, kok mari ngono gak wiritan, yo gak penak rasane, ngoten iki. Lah nek biasa nge-game umpamane, gak biasa nge-game yo kepikiran, ngoten iki. Ya, rasane gatel lho tangan. Biasa bal-balan, gak bal-balan, yo gatel sikile kepengin nendang, ngoten niku. Lahiri. Kala wa tafiru minhu, ya, mergane kebiasaan sulit untuk ditinggalkan. Mbah Hamid mawon dawuh, daripada aku iku ngrubah adat, mendingan aku iku mikul gunung kiki. Nang santri ini Zaki Ubed namanya. Kan Mbah Hamid pertama kali memegang pondok salafiyah kan apa butuh pembenahan, dan pembenahan itu tidak secara apa namanya cepat ya. Sedikit demi sedikit. Muhafadzah alal qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah benar-benar dipakai oleh Mbah Hamid. Warisane Kiai Haji Yasin juga di apa sebelumnya kan Yai Yasin, Yai Usairi kan ngoten, baru Mbah Hamid. Itu dilestarikan kabeh. Wiritane Kiai Yasin yo diwaca, padahal Kiai Yasin wah wiritane akeh banget. Mari ngono Yai Usairi yo nambah wiritan yo dilestarikan. Mbah Hamid nambah pisan, tapi sedikit demi sedikit. Ngoten. Jadi wiritane teng pondok salafian niku wah sangat panjang. Iso-iso saiki koyo terkenal pondok wiritan. Dadi ning ngoten niku. Nah, Mbah Hamid dalam merubah itu tidak secara frontal, tapi sedikit demi sedikit biar perubahan itu tidak terasa. Kala wasohi bu nafsi utawi wong kang duweni nafsu al mutmainnati kang mutmainnah iku yaudhumu iku gede opo ta'ajubuhu opo herane sohi bu nafsi minan nasi saking menungso, heran menungso fi irodihim ing dalem berpalingi anas anito ati saking piro-piro ketaatan ma'ama sertani perkoro fiha kang tetep ing dalam to'at minan rawhi sangking keenakan enak kelawan umsilan bahagia walan datilan kenikmatan kala tadi wong sing duweni nafsu mutmain iku heran kok iso wong-wong iku gak gelem sholat gak gelem to'at itu heran wong kok iso ya. Ya, mancane mereka gak berpikir kok iso ngoten iku. Padahal taat iku enak, padahal taat iku nikmat, itu versi mereka loh ya. Nah, kita kan belum bisa merasakan nikmatnya taat. Ya. Sehingga ya biasa sajalah ketika kita melihat orang gak taat, mergane memang cara kita taat itu berat kan ngoten. Tapi cara waliullah sahibun nafsil mutmainnah, mereka melihat orang yang gak taat itu heran, kok iso ya? Wong-wong iku gak taat iku heran. Guru kula nate cerita Ki Haji Salahuddin itu, ono setunggale wali heran kok ono uang iku solate ora ikhlas, iku heran. Kok iso ono uang amal iku riya, iku heran. Lo nek kita ono uang ikhlas, heran. Kok iso ya arek iki ikhlas banget, kok iso heran. Tapi wali niki ketika ono uang gak ikhlas itu heran malah. Ono uang riya itu heran, kok iso yo iso ngelakoni riya. Ngoten niku. Mergani dhek gak tahu riya, ora tahu gak ikhlas mesti ikhlas. Wa fi iqbalihim lan ing dalem madhepe annas alal ma'asi ing atase pira-pira maksiat. Wa syahwati lan pira-pira syahwat. Ma'ama sertane perkara fiha kang tetep ing dalem ma'asi wa syahwat. Minal ghammi nyatane kesusahan. Wal wahsyati lan gelisah. Roroti lan pahit. Ya. Orang-orang yang mempunyai nafsu mutmainah heran kepada orang-orang. Mereka kok iso seneng ngelakoni maksiat yo. Kok iso seneng ngelakoni syahwat yo. Padahal syahwat maksiat iku nyusahno, padahal menjadikan gelisah, menjadikan galau, itu maksiat. Ya. Loh, ada sebagian orang lek gak maksiat malah galau, malah susah. Lho niki kan aneh. Nek para wali niku aneh nek ana wong kok ngelakoni maksiat. Padahal maksiat iku nyusahno. Tapi sebagian orang, dan ini kebanyakan orang, nek nglakoni maksiat malah seneng, ora ono susahe. Padahal itu ono susahe tapi gak kroso. Susahe terus pundi? Susahe niku dek gak kroso. Sebenarnya ono ketaatan yang sedikit demi sedikit itu tidak dilaksanakan. Ono semangat yang semakin kendur. Itu juga krono kalian ngelakoni maksiat. Kala wayasabu, maka nih Imam Malik nih, ketika melihat Imam Syafi'i cerdas pol, cerdas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nih ono Imam Malik ngajar, waktu langsung apal, sing diajar no langsung apal, hadis biro apal langsung Imam Malik. Jadi Imam Malik dikte waktu set. Kadang ditulis meteng tangan nih, mereka nih Imam Malik, Imam Syafi'i mboten nggak ada kertas. Melarat Imam Syafi'i waktu ngaji sampai nulis teng tangan sampai iku kok guyon wae mboten saya kula nulis teng tangan ngoten nggih mergane gak duwe kertas sampai kaya ngoten iki teng tangan iki santri saya iki wah wis ora tau telat wis selane telat ya protes telat Imam Syafi'i apaipun mboten wonten maklum nggih meninggal dunia waktu Imam Syafi'i masih kecil tinggal ibunya saja. Waktu itu ya supaya ngoten niku melarat Imam Syafi'i. Tapi ternyata sama Allah Ta'ala dikasih kehebatan, kecerdasan yang begitu kuat. Lah, melihat kecerdasan itu Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, jangan sampai engkau mematikan nur yang ada dalam hatimu. Nek ngoten tok pesen. Saya kunu laka sa'nun 'azimun. Engkau akan menjadi orang besar. Gampangane ngoten. Jangan matikan nur yang ada dalam hatimu. Artinya dengan kemaksiatan. Mereka ini ngelakoni maksiat niku nanti semangatnya hilang. Gak usah maksiat pun. Syahwat nek sing dilakoni walaupun itu gak maksiat, itu nanti juga menyebabkan ya maksiat apa jenenge semangat itu menjadi turun. Ora usah katik ngelakoni maksiat. Syahwat mawon. Syahwat itu gak butuh maksiat loh ya. Syahwat kan kesenangan. Kesenangan ora tentu haram. Ya, kesenangan buatan tentu haram. Pertama misalnya semangat apa namanya deres, mari ngono game, nek game apik ya lah haram kan ono game sing haram ono sing ora kan ya. Lah mari ngono game wae. pasti semangat lama kelamaan untuk terus hilang. Sekakan, we, catur ya, drop, drop, walah sampai lali-lali sembarang kadang wis pirang-pirang jam. Ya, ngoten saiki wis ora semangat ngaji meneh, semangatnya catur. Utowo nek zaman biyen sik kula cilik karambol, ngerti karambol? Jlong ngoten nek wae. Kula kepingin alhamdulillah ya, gak duwe. Jadi cara kepingin iku mesti antri. Mari ono wah daripada ngantri kesuwen ra tau main, cara main duwe lu mari ono sing antri wae. Sik cuwili zaman biyen. Alhamdulillah ra duwe. Ngoten niku pun. Ya kaya ngoten niku nanti wis kesenengan karambol, nek arek cilik kesenengan game. Wis ora tau sekolah, semangat sekolah ilang game wae. Iya. Saiki nang internet, internet wae. Kayak kadung keranjingan ngoten niku. Semangat ngaji ilang. Kadung metu, yo semangat metu. Ngaji nek korat karet, lho ngoten niku pun. Niku yo afat kabeh. Itu sawat ya. Walaupun kadang mboten dosa, itu menghilangkan semangat. Rasa nikmati ngaji malah ilang merga ning nglakoni sahwat-sahwat lintune ngaji. Wa yasabula nyono sapa sahibun nafsil mutmainnah annahum ing setuhune annas iku yajiduna iku nemu sapa annas wa yadhuquna lan merasakan sapa annas fil amroini ing dalam perkara loro mislama ing sebadane perkara yajidu kang nemu sapa sahibun nafsil mutmainnah ing ma wa yadhuku lan merasakan sapa sahibun nafsil mutmainnah ing ma. Orang-orang sahibun nafsil mutmainnah itu heran kepada orang yang lakukan maksiat ya, heran kepada orang yang meninggalkan taat, karena mereka menyangka bahwa orang-orang yang ngelakoni maksiat meninggalkan taat itu merasakan seperti apa yang sohibul mutmainnah rasakan. Boten. Padahal orang-orang enggak merasakan nek maksiat kok susah boten. Nek sohibul mutmainnah niku nek ngelakoni maksiat merasa dek niku susah. Boten. Maka dek nganggap orang-orang itu nek maksiat juga susah. Tapi itu anggapan keliru. Wong mereka niku nek ngelakoni maksiat malah seneng. Mereka nih wong iku ngukur dengan dirinya sendiri, dan ya itulah manusia. Ya, pasti ngukur wong dengan apa ukuran dirinya sendiri. Kadang wong nek gak bijaksana, ngelok-ngelok no iso-iso. Ngene ae gak iso. Nah, mergane sing diukur dhewe sendiri. Wong itu gak mesti bodoh karo kita. Karena itu kita harus bijaksana dalam menanggapi setiap orang. Kala tsumma yarji'u nuli kembali sapa sohibun nafsil mutmainnah ila nafsihi marang awak dhewene sohibun nafsil mutmainnah wa yadhkuru lan eling sapa sohibun nafsil mutmainnah ma ing perkara kana kang ana sapa sohibun nafsil mutmainnah ibu yajitu nemu sapa sohibun nafsil mutmainnah ing ma mingko blu ing dalem sadurunge sadurunge dadi sohibun nafsil mutmainnah mingko blu ing dalem sadurunge sadurunge menjadi sohibun nafsil mutmainnah namun-namun fi tanahuli syahwati ing dalem memperoleh biro-biro syahwat minal ladati nyatane biro-biro kenikmatan wa fi fi'li ta'ati lan ing dalem lakoni biro-biro ta'at minal maroroti nyatane biro-biro kepahitan. Setelah itu, setelah mereka heran melihat orang-orang yang maksiat kok iso maksiat yo, melihat orang yang gak taat mereka heran kok iso mereka gak taat yo, padahal taat iku enak, padahal maksiat itu buruk. Mereka kembali kepada dirinya sendiri. Melihat kenangan lampau. Ya Allah iya yo. Aku biyen iku sadurunge menjadi sohibun nafsil mutmainnah ketika ngelakoni keharuman sangat suka. Ketika ngelakoni ketaatan begitu berat. Ngaten kan nggih? Ketika ngaji abot timbul, ya, ketika bengi-bengi di kota hajut abot sekali. Ya fayalahu nuli weruh sapa sohibul mutmainnah anahu ing setune wong setune sohibun nafsil mutmainnah iku lam yasil ora tumeka sapa sohibun nafsil mutmainnah ilama marang kedudukan wa kang utawi sohibun nafsil mutmainnah iku fihi ing dalem ma illa bimujahadatin kecoba kelawan mujahadah merangi nafsu tawilatin kang dawa wa inayatin lan perhatian minallahi saki Allah azimatin kang agung. Nah, setelah itu dia tahu, ya Allah, berarti saya itu bisa sampai pada derajat sohibun nafsil mutmainnah itu ternyata dengan usaha yang begitu lama, proses yang begitu panjang, perhatian dari Allah yang begitu besar. Nek ka ono fadlun minallah mboten kira saged kita niku memperoleh derajat sohibun nafsil mutmainnah. Waqad alimta mongko teman-teman perlu sapa sira. Tapi tenten setengah sekolah langkung. Weh, Al-Fatihah.